Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kajian rutin melanjutkan pembahasan kitab Aunul Bari karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, syarah dari kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Dan pembahasan terakhir pada pertemuan kita yang lalu sampai di poin ke-61, maka kita akan lanjutkan masuk ke poin 62. Poin ini kita kasih tema dengan takdirmu terbaik bagiku. Karena memang sedikit banyaknya poin 62 ini berhubungan dengan hal tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dalam pembahasan. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-muallif rahimahullah, al-imam al-barbahari, mengatakan, war-ridha'u biqadha'illah, was-sabru ala hukmillah, wal-imanu bima qala Allahu azza wa jal. Termasuk dari dasar-dasar keimanan adalah ridha kepada ketentuan Allah, sabar atas hukum Allah, dan beriman kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah azza wa jal. Wal imanu bi aqdarillahi kulliha khairiha wa syarriha hulwiha wa murriha, serta beriman kepada segala ketetapan Allah, takdir Allah, yang baiknya dan yang buruknya, yang manisnya dan yang pahitnya. Qad 'alimallahu mal 'ibadu 'amilun. Allah telah mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Wa ila ma hum sa'irun, dan Allah juga tahu kemana akhir dari perjalanan hamba-hambanya. la yakhrujuna min ilmillah. Seluruh hamba-hambanya tidak ada yang dapat keluar dari ilmunya Allah, dari pengetahuan Allah. Wala yakunu fil ardin wala fis samawati illa ma 'alima Allah 'azza wa jalla. Kemudian tidak ada sesuatu pun baik di langit maupun di bumi kecuali dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahuinya. Wa ta'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wala khaliqu ma Allahu Azza wa Jalla. Dan hendaknya engkau meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan menimpamu, maka tidak akan menimpa selainmu. Dan sebaliknya, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan akan menimpa orang lain, maka tidak akan menimpamu. Dan tidak ada pencipta di samping Allah azza wa jal. Ini dasar-dasar keimanan yang patut dijadikan sebagai akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita lihat uraian yang akan dikemukakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Hafizahullahu Ta'ala. Beliau mengatakan, qala min usulil iman allati ja'at fi kitabillah wa sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam وَسَارَ عَلَيْهَا السَّلَفُ الصَّالِحُ مُخَالِفِينَ فِي ذَلِكَ مَنْ خَالَفَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ تِلْكُمُ الْأُصُولِ الْإِيمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. Di antara sekian banyak dasar-dasar keimanan yang telah datang keterangannya dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah berjalan di atasnya para salafus saleh yang kemudian diselisihi oleh ahlul bidah, di antaranya adalah al-imanu bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada dan qadar. Bi qada'illahi wa qadrihi subhanahu wa ta'ala, beriman kepada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu tabaraka wa ta'ala kataba maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menuliskan takdir-takdir makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun. Kama fil hadisis sahih, bagaimana hal itu dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih. Wallah tabaraka wa ta'ala asyara ila dhalika fi ayatin kathiratin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala juga telah memberikan isyarat tentang hal tersebut di banyak ayat. Sehingga tidak perlu lagi bagi kita untuk meragukan hal ini. Keterangannya dalam hadis sudah ada. Kemudian Allah sendiri juga menjelaskan di banyak ayat dalam kitabnya. Anna kullama qaddarahu Allah qad sajjalahu fi kitabim mubin. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, itu telah Allah catat dalam kitab mubin. Kitab mubin adalah Lauhul Mahfuz. Qala wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kata Allah telah kami rinci. Kalau dirinci itu berarti detail sekali. Enggak ada yang tertinggal. Lengkap. Fi imamin mubin. Yani Al-Lauh Al-Mahfuz. Imamin mubin yang dimaksud adalah Al-Lauh Al-Mahfud. Seperti apa Lauh Mahfud? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya karena memang tidak ada keterangan baik dari Allah ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seperti apa dan bagaimana bentuknya, besarnya seperti apa, kita enggak tahu. Jadi cukup kita imani bahwa ada Lauhul Mahfuz dan itu kitabun mubin. Di mana segala sesuatu sudah Allah catat secara rinci di Lauhul Mahfuz tersebut. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Al-An'am ayat yang ke-59. Di sisi Allah lah kunci-kunci gaib. Enggak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Kapan jatuhnya, di mana jatuhnya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Melainkan semuanya telah ada, tercatat rinciannya dalam kitabim mubin. Lauhul Mahfuz. Kullu syai'in hatta al-waraqah tasqutu fi dhulumatil barri wal bahri fallah subhanahu wa ta'ala ya'lamuha. Segala sesuatu sampai pun daun jatuh di kegelapan daratan dan lautan, fallah subhanahu wa ta'ala ya'lamuha. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ini hal pertama yang harus kita yakini saat kita mengimani qadha dan qadar. Bahwa Allah alimun bikulli syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah begitu rinci. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ya'lamu harakatan namlatis sauda fil lailatiz zulma ala sakhratis samma ilmuhu alimahu azalan. Allah mengetahui gerakan seekor semut hitam di malam yang gelap gulita di atas batu licin yang berwarna hitam. Alimahu azalan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya dengan pengetahuan yang telah lalu. Bukan saat seekor semut yang berwarna hitam itu bergerak. Tapi sebelum semut itu bergerak, bahkan sebelum semut itu diciptakan, Allah mengetahuinya. Makanya dikatakan di sini, alimahu azalan. Allah telah mengetahuinya dengan pengetahuan yang telah lalu. Karena ilmunya Allah itu, la yasbiquhu al-jahl. Tidak didahului dengan kebodohan, ketidaktahuan. Kalau kita, sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun pengetahuan kita, tetap didahului oleh kebodohan. Bagaimana tidak dikatakan begitu, sementara Allah sudah memberitahukannya kepada kita dalam firman-Nya. Wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Lihat. Berarti asalnya kita itu memang tidak tahu. Asalnya kita tidak punya ilmu. Kita punya ilmu, kita punya pengetahuan setelah melalui proses belajar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memfasilitasi kita supaya kita bisa belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal afid wal absar wal afidata. Allah jadikan untuk kalian as-sam'a, pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memang sedari awal, sejak dulu, mengetahui segala sesuatu. Ilmu Allah la yasbiquhu al-jahl. Ilmunya Allah tidak diawali atau didahului oleh ketidaktahuan, oleh kebodohan. Nah, maka bahasanya azali. Qala wa ya'lamu kulla syai'in fi waqtihi. Allah mengetahui segala sesuatu pada waktunya. Wa 'inda hudutsihi subhanahu wa ta'ala, dan ketika kejadiannya. Ketika Allah adakan. Hadza ruknun min arkanil iman, maka ini termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun keimanan. Wajib untuk kita yakini. Wahina masa'ala Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam wal iman, ajaba anil Islam thummal iman, faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dan iman, maka Rasul pertama-tama menjawab tentang Islam, baru kemudian menjawab tentang iman. Apa kata Rasul? Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kemudian engkau beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Kita pernah sampaikan bahwa pada dasarnya jika takdir itu dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya baik. Maka semuanya baik. Tidak ada takdir yang buruk. Buruk itu bila dinisbatkan kepada kita sebagai objek. Kadang kita mengalami sakit, kadang lelah, kadang kekurangan makanan, kesusahan. Itu kan sesuatu yang kita rasakan sebagai sebuah keburukan. Tapi pada dasarnya itu baik. Karena tidak ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, melainkan semuanya kebaikan buat kita. Makanya takdirmu kebaikan bagiku. Kita harus mengimaninya. Wallah ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, tidak pula yang menimpa kalian, melainkan semuanya sudah tercatat. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat Al-Qamar, Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Qala fal qadaru sabata fi ayatin katsiratin min al-Qur'anil 'adzim wa fi nususin katsiratin min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kesimpulannya, soal takdir itu sudah ada keterangannya di banyak ayat dari Al-Qur'anul 'adzim. Dan di banyak nas dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, minha ma dzakarna, di antaranya apa yang telah kami sebutkan tadi, wa minha ma sayushiru ilaihil musannif fi hadzal maqta, dan sebagiannya apa yang akan disinggung, diisyaratkan nanti oleh al muallif di bagian ini. Baik. Berikutnya kata Syekh Hafizullah Ta'ala, wa qawlu al-muallifu was-sabru ala hukmillah. Sabar atas hukum Allah. Sama seperti halnya takdir. Semuanya kebaikan buat kita. Maka hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan juga kebaikan buat kita. Maka tidak ada yang harus kita lakukan selain sabar. Kalau terkait dengan qadha dan qadar, ridha. Menyangkut hukum Allah, sabar. Qala was-sabru ala hukmillah. Sabar atas hukum Allah. Ay asy-syar'i wal qadari al kauni. Yani hukum Allah yang syar'i dan yang qadari kauni. Was-sabru ala hukmillah minal iman an-nashi' anil iman bil qadar. Dan perlu diketahui bahwa sabar atas hukum yang Allah tetapkan itu bagian dari keimanan yang tumbuh, yang muncul dari keimanan kepada takdir. Jadi ketika kita mengimani takdir, maka akan muncul kesabaran dalam diri kita terhadap segala hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Jadi pada dasarnya saling berkaitan. Fal mu'minu yasbiru ala hukmillah. Seorang mukmin dituntut untuk sabar atas hukum Allah. Li'annahu ya'lamu anna Allah kataba 'alaihi hadzal amr khairan kana aw syarran. Sebab dia tahu bahwa Allah lah yang telah menetapkan perkara ini. Baik ataupun buruk. Fayasbiru ala hukmillah asy-syar'i, maka bersabar atas hukum Allah yang syar'i. Menyangkut hal-hal yang baik-baik. Fayuaddi al-fara'idha al-matlubata. Seorang mukmin hendaknya mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, yang dituntut. Wal umur al-masyru'ah, dan perkara-perkara yang disyariatkan. Min nawafil, seperti perkara-perkara sunnah, wawajibat, dan perkara-perkara yang wajib. Wa minal iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Dan termasuk juga beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Wa min iqamatis shalah, dan termasuk menegakkan salat, wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wal qiyam bis siyam wal hajj, melakukan saum, haji, wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arham, menyambung silaturahim, wal amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, serta amar ma'ruf dan nahi munkar. Semua yang disebutkan tadi masuk dalam bagian hukum Allah yang syar'i. Hukum Allah yang syar'i. Keimanan kepada takdir masuk di dalamnya. Dalam hukum Allah yang syar'i. Makanya tadi dikemukakan oleh Syekh bahwa sabar atas hukum Allah itu sesungguhnya bagian dari keimanan yang muncul dari iman kepada takdir. Qala wal ayatu wal ahadits fi hadhihi al umur katsiratun. Ayat-ayat dan hadis-hadis menyangkut hal ini banyak sekali. Wa yuaddi kullu dhalika ala ma syara'a Allahu tabaraka wa ta'ala ala lisani rasulihi alaihi salatu wassalam. Wa yasbir ala aqdarillah minal faqri wal amradi wal maut. Seorang mukmin hendaknya menunaikan semua yang disebutkan tadi sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini Syekh kembali menyinggung bahwa hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, dengan amalan itu harus sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Karena pada dasarnya semua kembali ke dua hal itu. Wa yasbir ala akhdarillah minal faqri wal amradi wal maut. Kemudian bersabar atas ketetapan Allah seperti kefakiran, kemiskinan, kematian, dan seterusnya. Karena ini menyangkut hukum Allah yang sifatnya qadari kauni. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami, kata Allah, benar-benar akan menimpakan kepada kalian sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan. Namun demikian, sampaikan kepada orang-orang yang sabar. Namun demikian, sampaikan kepada orang-orang yang sabar. Lihat, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung memang menuntut kita untuk sabar menghadapi segala hal. Menghadapi segala hal yang kita rasakan, yang kita terima di kehidupan dunia ini. Karena pada dasarnya, hasil akhirnya adalah kebaikan buat kita. Makanya Allah mengatakan, sampaikan kabar gembira. Dan segala hal yang buruk menurut kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita, itu sedikit saja. Walanabluwannakum bisyai, lihat, kami benar-benar akan menimpakan kepada kalian bisyai. Syai itu sesuatu, sedikit. Sedikit dari rasa takut. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka-mereka yang ketika menerima musibah atau ditimpa musibah, kalimat yang keluar dari mereka adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mudabbir, Allah mutasarrif, Allah yang mengatur, Allah yang menata segala sesuatu di dunia ini, termasuk kita. Kita diatur oleh Allah. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan shalawat dari Rabb-nya dan rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman di Quran surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, tidak pula musibah yang menimpa kalian, melainkan semuanya telah tercatat. Ada catatannya, ada rinciannya dalam lauhul mahfud. Sebelum kami menciptakannya, sebelum kami mengadakannya. Dan sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Tujuannya supaya kalian tidak putus asa terhadap segala hal yang kalian tidak bisa menggapainya. Dan supaya kalian tidak terlalu senang kepada segala hal yang telah kalian dapatkan. Jangan putus asa dan jangan terlalu euforia. Gak perlu putus asa. Memang banyak hal yang kita inginkan dalam hidup ini. Banyak hal yang kita harapkan dalam hidup ini. Tapi tidak mesti terwujud semuanya. Mimpi itu tidak selalu terjadi nyata. Ini hal yang perlu untuk kita sadari. Kita harus tahu bahwa segala sesuatunya sudah ada rinciannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun hal-hal yang kita harapkan tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita dapatkan, enggak jadi masalah. Dan saat apa-apa yang kita inginkan bisa kita wujudkan, bisa kita raih, jangan terlalu gembira. Karena bisa jadi bumerang buat kita. Kita lupa ya, kepada Allah. Wallah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi congkak. Tetaplah merendah. Jadilah hamba yang mutadallilan lahu, khadi'an lahu. Merendah di hadapan Allah, tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tidak ada yang patut untuk kita banggakan dalam hidup ini. Gak ada yang patut untuk kita sombongkan dalam hidup ini. Kita mau sombong dalam hal apa sih? Harta kekayaan. Apa yang kita miliki, gak seberapa. Ilmu, apalagi. Allah hanya memberikan ilmu kepada kita sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa yang telah diberikan kepada kalian dari pengetahuan itu hanyalah sedikit. Jadi enggak ada alasan untuk kita kemudian menyombongkan diri. Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu telah ada ketetapannya, pengaturannya. Dan kita harus siap. Makanya selain menampakkan ridho terhadap ketetapan Allah, qada dan qadar, juga kita dituntut untuk sabar atas hukum Allah. Qala wa alamin martabatis sabri martabatur ridho biqadha'illah. Wahia martabatun azimatun wa mustahabbatun. Lihat di sini bagaimana Syekh Hafizullah Ta'ala mengatakan bahwa tingkatan sabar yang paling tinggi a'la min martabati sabri martabatur ridha biqadha'illah. Yang lebih tinggi dari tingkatan sabar adalah tingkatan ridho terhadap segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan ridho terlebih dahulu, baru kemudian sabar. Ya. Ridho terlebih dahulu, baru kemudian sabar. Kalau orang yang ridho, itu pasti punya kesabaran. Tapi kalau yang sabar, belum tentu ridho. Bisa saja menampakkan kesabaran karena terpaksa. Bukan karena ridho. Bukan karena rela. Makanya saya mengatakan bahwa ada yang lebih tinggi dari tingkatan sabar. Yaitu tingkatan ridho terhadap ketetapan Allah. Wahiyya martabatun azimatun wa mustahabbatun. Ridho terhadap ketetapan Allah, takdir Allah adalah tingkatan yang agung, tingkatan yang dianjurkan. Qala amma as-sabru fa huwa habsun nafsi li ajlillah wa huwa amrun wajibun. Adapun soal sabar, maka sabar itu adalah habsun nafsi, menahan jiwa, li ajlillah, dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Karena Allah. Wa huwa amrun wajibun. Sabar juga perkara yang wajib. Wallah yuhibbus sabirin. Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nabi mengatakan as-sabru dhiya, sabar itu cahaya. Banyak sekali pujian-pujian Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang yang sabar. Bahkan mereka akan diberikan pahala tanpa batas oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah. Syekh kemudian menyebutkan ada tiga kesabaran. Yang pertama, bisabri ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir Allah. Wabissabri ala ta'atillah. Wabissabri ala ma'asillah. Ini soal sabar. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa qaulul muallif wal imanu bima qala Allahu azza wa jal. Imam Al-Barbahari kemudian mengatakan dan beriman kepada apa yang telah difirmankan oleh Allah azza wa jal. Ridha terhadap qada dan qadar, sabar atas hukum Allah, berikutnya beriman kepada apa yang Allah Azza wa Jal firmankan. Wal-Quranu min qawlillah. Kata Syekh, Al-Quran adalah bagian dari firman Allah. Wal-Kutub kulluha min qawlillah subhanahu wa ta'ala. Seluruh kitab-kitab Allah itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma awha ila anbiya'ihi kulluha min qawlillah. Dan apapun yang Allah wahyukan kepada para nabinya, maka itu bagian dari firman Allah. Semuanya harus kita imani. Lakin ma adri huna yaqul bima qala Allah au bima qadha Allah. Hanya saja kata Syekh, saya tidak tahu di sini apakah yang benar itu muallif mengatakan beriman bima qala Allah, kepada apa yang telah Allah firmankan, atau mu'alif mengatakan bima qawallah, beriman kepada apa yang Allah tetapkan. Ya'ani hasola tashif. Barangkali terjadi salah cetak di sini. Wa kulluhu haq, namun semuanya benar. Baik kalimat wal imanu bima qawallah, ataupun kalimat wal imanu bima qawallah, semuanya benar. Karena memang kedua-duanya wajib diimani. Firman Allah wajib diimani bahwa itu sebagai firman Allah. Ketetapan Allah pun demikian. Karena itu bagian dari rukun iman. Sawa'un kana katabahu al-mu'alif hakadha. Sama saja kata Syekh. Apakah mu'alif memang menulisnya seperti yang tadi kita baca, bima qala Allah, atau bima qadallah. Au hasala tashif, atau terjadi salah cetak. Fa innahu haq. Semuanya benar. Al imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. Lakin hadza taqaddama mimma sabaq. Namun ini sudah lewat penjelasannya ya sebelumnya. Nah, Qala al-mu'allif. Selanjutnya, al-mu'allif Imam Al-Barbahari mengatakan wal imanu bi aqdarillah kulliha. Khairuha wa syarruha, huluwuha wa murruha. Atau khairiha wa syarriha, huluwiha wa murriha. Boleh dibaca dua-duanya. Bil dhammah atau bil kasrah. Beriman kepada takdir Allah semuanya. Yang baiknya, yang buruknya, yang manisnya, dan yang pahitnya. Kama fil hadis alladzi dzakarnahu sabiqan. Sebagaimana dalam hadis yang telah kami singgung tadi. Wa kama fil ayat wa ghairiha. Dan sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat. Wa ghairiha dan selainnya. Fayu'minu bidzalika. Patut beriman dengan hal tersebut. Wa annaha bitaqdirillah. Wa annallaha alimaha. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Wa annallaha alimaha. Dan Allah mengetahuinya. Wa qaddaraha. Allah menetapkannya. Wa haddada ajalaha. Dan Allah menentukan batas akhirnya. Wa awqataha. Bahkan waktu-waktunya. Subhanahu wa ta'ala. Khairan kana aw syarran. Baik takdir itu memang baik atau buruk. La yahduthu fi hadzal kaun syai'un illa bi ilmillah wa qudratihi wa iradatihi wa masyiatihi. Gak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas pengetahuan Allah. Kekuasaan Allah, keinginan Allah, dan kehendaknya Allah. Khilafan lil majusi. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh kaum majusi. Karena majusi tidak meyakini hal itu. Majusi meyakini bahwa segala sesuatu ditentukan oleh cahaya yang terang dan gelap. Wa khilafan liman syabahahum min firaqi hadhihi al-ummah kal qadariyah. Dan berbeda dengan apa yang diyakini oleh kelompok semisal majusi dari kalangan umat ini, yaitu qadariyah. Karena qadariyah tidak meyakini adanya takdir. Makanya disebutkan bahwa al-qadariyah majusi hadihil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Ya. Fa'innahum yaqulun innal abda yakhluku fi'la nafsihi. Au Allah yakhlukul khair. Wal abdu yakhluku syarra. Wal'iyadu billah. Mereka, orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Atau mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan kebaikan sedangkan hamba menciptakan kejelekan. Waliyadzubillah. Fallahu khaliqu kulli syai. Padahal yang benar adalah bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai. Wa huwa ala kulli syai'i wakil. Allah menciptakan segala sesuatu. Surat Az-Zumar. Khalaqa dzawatil asya' wa sifatiha wa af'alaha. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan zat segala sesuatu. Bahkan sifatnya. Bahkan perbuatannya. Minal malaikati wal insi wal jin. Wa minal hayawanat. Seperti para malaikat. Allah yang menciptakan zatnya. Sifatnya. Perbuatannya. Manusia juga sama. Allah yang menciptakan zatnya. Menciptakan sifatnya. Menciptakan perbuatannya. Jin. Bahkan hayawanat. Hewan, hewan. Wa ghairiha dan selainnya. Intinya Allah khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Khalaqal ibad wa a'malahum. Allah menciptakan hamba berikut perbuatan-perbuatan hamba. Amalan-amalan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Hanya saja yang bersinggungan langsung dengan perbuatan kita adalah kita, bukan Allah. Tapi yang menciptakan adalah Allah. Terus bagaimana cara mengkompromikannya? Allah yang telah menciptakan kita, Allah menciptakan perbuatan kita, sementara yang berhubungan langsung dengan perbuatan itu adalah kita. Mungkin orang yang tidak mengerti tentang takdir akan mengatakan, enggak mungkin perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Sebab manusia itu sendiri yang melakukannya. Kok bisa diciptakan oleh Allah? Terus gimana cara mengkompromikannya? Para ulama menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, maka lahir dari keinginannya, dari irodahnya, dan dari kemampuannya untuk melakukannya. Apapun yang dilakukan oleh manusia. Coba kita renungkan sebentar. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu pasti diawali dengan keinginan. Ya, kalau tanpa ada keinginan, kita nggak akan berbuat apa-apa, ya kan? Kita ingin makan, kita ingin pergi ke satu tempat, kita ingin duduk di satu tempat, itu memang diawali oleh keinginan. Kemudian kita mampu mewujudkannya karena ada kemampuan. Betul nggak? Ada kemampuan. Kalau nggak mampu, nggak mungkin kita bisa mengerjakannya. Kalau nggak ada keinginan, mana mungkin kita bisa mewujudkannya. Kita ingin pergi ke Mekah misalnya. Berangan-angan. Insya Allah rencana pergi ke Mekah. Itu mesti diawali oleh iradah, keinginan. Ketika kita mampu mewujudkannya, pergi ke sana, itu karena ada kemampuan, kekuatan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menciptakan keinginan dalam diri kita dan kemampuan dalam diri kita? Yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini, apapun yang dilakukan oleh manusia, itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya yang bersinggungan dengan apa yang dilakukan oleh manusia adalah manusia itu sendiri. Oleh karenanya tidak boleh kita menisbatkan kejelekan kepada Allah saat kita melakukan kejelekan. Dan oleh karena itu kejelekan apapun yang kita lakukan akan ada hukumannya dari Allah. Allah memang menciptakan kejelekan itu. Tapi siapa yang melakukan? Kita, bukan Allah. Makanya Syekh Hafizullah Ta'ala mengatakan, lakin hadza la ya'fi al-'abdu min al-mas'uliyyati amama Allah tabaraka wa ta'ala. Namun hal ini, bahwa Allah yang telah menciptakan makhluk berikut perbuatan-perbuatannya, la ya'fi al-'abdu min al-mas'uliyyah amama Allah, tidak akan dapat menggugurkan seorang hamba dari tanggung jawab di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetap ada tanggung jawab. Tetap ada perhitungannya. Lianna Allah a'tahu qadratan wa iradatan. Ini dia, lihat. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemampuan dan keinginan, wakhtiyaran, bahkan pilihan. Yang menciptakan itu semua adalah Allah. Yang memberikan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya duduk di sini, ini atas pilihan saya dan atas keinginan saya. Kalau seandainya saya enggak ingin duduk di sini, mungkin saya pilih di bawah. ya kan? Walaupun sudah disiapkan kursi di sini, tapi memang saya ingin duduk di sini supaya kelihatan oleh semua, ya kan? Teman-teman kita yang ada di depan, mereka duduk di depan ini atas pilihan siapa? Atas pilihannya sendiri. Atas keinginan siapa? Atas keinginannya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keinginan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pilihan. Walaisa majburan. Tidak dipaksa. Adakah salah satu di antara antum yang duduk di depan ini dipaksa? Duduk di sini? Dipaksa gak duduk di situ? Gak ada kan? Gak dipaksa. Tapi atas kemauan sendiri. Atas pilihan. Sendiri. Yang memberikan kemauan, keinginan, pilihan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang menciptakan perbuatan kita. Ya. Namun yang bersinggungan dengan perbuatan itu kita sendiri. Sehingga ketika yang kita lakukan kejelekan akan ada tanggung jawabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi walaisa majburan kama yaqulul jabariyah. Tidak ada paksaan. Sebagaimana pernyataan kaum jabariyah. Mereka-mereka yang terlalu ekstrim menetapkan takdir. Sampai punya keyakinan bahwa manusia itu dipaksa. Kal mayit, seperti mayit, dibolak-balik ke sana kemari juga tidak melawan. Walaisa munfalitan min masyiatillah kama yaqulul qadariyah. Dan tidak keluar dari kehendaknya Allah apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Enggak keluar dari kehendaknya Allah kama yaqulul qadariyah, sebagaimana yang diyakini oleh kaum qadariyah. Mereka mengatakan bahwa apa yang diperbuat oleh manusia itu enggak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Ini pemahaman yang salah. Li'anna Allah rabata masyiatal ibad bimasyiatihi, sebab Allah mengikat kehendak hamba dengan kehendaknya. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Apa-apa yang kalian kehendaki itu enggak akan pernah terjadi kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Makanya banyak orang yang sebenarnya secara tidak langsung meyakini hal ini ketika mereka mengatakan kita hanya merencanakan, yang menentukan adalah Allah. Bahkan orang-orang yang menolak takdir pun mengatakan ini. Bahkan orang-orang kafir loh. Kita hanya merencanakan, Tuhan yang menentukan. Secara tidak langsung fitrah. Ya. Fitrah manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini pada dasarnya di atas jalan yang lurus. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bersih. Tapi kemudian kenapa terjadi penyimpangan? Fajtalathumus syayatin. Setan-setanlah yang kemudian menarik mereka. Menggosok mereka. Jadi kehendak hamba. Famasyiatul ibad tabi'atun umurtabiqatun bimasyiatillahi azza wajal. Kehendak hamba itu mengikuti dan terikat dengan kehendaknya Allah azza wajal. Lahum masyiatun. Hamba itu punya kehendak. Walahum iradah, punya keinginan. Walahum ikhtiar, punya pilihan. Wabihadihil qadarat allati a'tahumullahu tabaraka wa ta'ala minal aqli wal qudrah wal taqah wal ikhtiyar yuhasabuna wa yujazuna bi a'malihim. Dengan segala kemampuan yang telah Allah berikan kepada mereka, seperti akal, kemampuan, pilihan, yuhasabuna wa yujazuna bi a'malihim. Amal mereka akan diperhitungkan dan akan dibalas. In khairan fa khairun. Kalau amalnya baik, maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya jelek, maka balasannya pun jelek. Falillahi masyiatun walil ibadi masyiatun. Hamba punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Lakinnaha murtabitatun bimasyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Namun semua kehendak hamba itu terikat dengan kehendaknya Allah tabaraka wa ta'ala. Fala yahsulu syai'un fil kaun illa bimasyiatillah. Gak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta kecuali atas kehendak Allah. Mimma yafa'aluhu al-ibad wa ghairuhum. Baik yang berhubungan dengan apa yang diperbuat oleh hamba atau selain hamba. La yahsulu illa bimasyiatillah. Gak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Walil ibadi masyiat wa qadarat alal a'mal. Hamba memiliki kehendak-kehendak dan kemampuan-kemampuan untuk beramal, melakukan sesuatu. Fal abdu huwal mu'min wa huwal kafir wa huwal barru wa huwal fajiru wa huwal musalli was saim wa huwa tarikun lis-saum wa tarik lis-salah ila akhirih. Maka seorang hamba ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang sholat, ada yang saum, ada yang meninggalkan saum, ada yang meninggalkan sholat, ila akhirihi dan seterusnya. Fa'af'aluhu al-khairah tabi'atun limasyiatillah. Wabitaufiqihi wa tasdidihi. Maka perbuatan-perbuatan hamba yang baik itu selalu mengikuti kehendak Allah. Taufiknya dan bimbingannya. Wa fa'aluhu asy-syarirah bi khudlanillah lahu subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perbuatan-perbuatannya yang jelek, maka itu khudlanillah lahu subhanahu wa ta'ala. Terjadi dengan kehinaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. La yakhruj an nitaqi iradatillahi azza wa jal wa ilmihi. Semuanya tidak keluar dari keinginan Allah Azza wa Jal dan pengetahuan Allah Azza wa Jal. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya waktu sudah lumayan berlalu dengan cepat. Ini sudah hampir jam 9. InsyaAllah kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga di lain waktu kita bisa melanjutkannya kembali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.